الوقت لا يا رب mengganti ya dengan alif. Contohnya ya robba. Kadang-kadang mengikutinya hak sakat ketika wakaf. Hak sakat itu ya hak yang sukun itu. Contohnya ya rabbah. Ma adraka ma hiya. Haknya itu hak sakat. Al-Khamis. Anu sampai berapa? 4. Nanti Abu Nabila yang ke-6 ya. Harus ada lah, anu jawab belajar itu. Jadi alif. Apa artinya ya Rabba? Wahai Rabku. Yang ke-6. Iya sudah. Sudah. Rabbaya sudah. Gak ada Rabbaya. Rabbaya ini saya kira. Beda lagi itu. Kalau itu. Nah, siapa tadi yang ketemu dari mana? Kira-kira. Ya Rabbu, lakin itu at'abwa, paling lemahnya dia. Nah, ya Rabbu. Ya, nanti lihat kembali pelajaran Nahwu ya Abu Nabila. Yajma'u hadhil awjuha qawluna, mengumpulkan 5 macam bentuk ini ucapan kita. Rabbi, Rabbi, Rabba, Rabba, Rabbiya. Kabu yang terakhir ya. Enggak pakai. Doma saja. Rob. Saya kita lanjutkan sorof. Al-Iqlal. Tugas saya yang mati. I'lalul ajwafi min hadzal babi mislu i'lalil ajwafi min babi fa'ala yaqulu wa huwa qala yaqulu. Qala yaqulu. Illa kecuali qala yaqulu dan seterusnya. Qala. No ya Abu Nabila. Artinya qala asalnya diartikan qala asalnya qawla qala asalnya qawla atas wazan qawla diganti waw dengan alif karena yang sebelumnya berharokat mana litaharrukiha karena berharokatnya wawu dan di fathah huruf sebelumnya. Huruf yang sebelumnya, maka jadilah qala. Ya tulu, indak ya afana. Ya tulu, atu ya tulu. Kemudian ya tulu. Sebenarnya harokat dulu, sebabnya berawan sukun. Sukun, ya tulu. Gimana? Aslinya yat wulu atas wazan yat wulu terus? Kepada huruf soe sebelumnya yang sukun jadilah tulan.

kemudian tok di dhamma untuk menunjukkan atas wawu yang dibuang. Jadilah tulna, demikian sampai tulna. Yatulu yatulani yatuluna tatulu tatulani yatulna. Ini sama, hampir sama semua ya. Aslinya yatulu yatulani dan seterusnya. Tatulina aslinya tatulina tatulina. Sama dengan harokat wawu dipindah kepada sebelumnya yang sahih sakin. Wallahu'alam. Kemudian tidak ada ya, amsilah tidak ada terdapat lain daripada qala. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk inak nakis dari bab qaula ya qulu. Nak bi hadza barakallahu.